واعلموا أن الله غفور حليم. Artinya, dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kalian menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kalian mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kalian berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis masa iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Al-Baqarah 235. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan hukum menikahi atau mau menikahi wanita-wanita yang dalam masa iddah, yang ditinggal mati oleh suaminya. Kita tahu bahwa wanita-wanita yang dalam masa iddah, yang ditinggal mati oleh suaminya, itu mereka mempunyai hukum ihdad. Ihdad yaitu tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar rumah tanpa ada keperluan yang sangat mendesak, dan tidak boleh membuka diri untuk pinangan orang lain sebelum masa iddahnya habis. Itu masa ihdad, ataupun melakukan ihdad selama masa iddah. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Ai idza tawaffaz zawju makathat zawjatuhu mutarabbisatan arba'ata ashhurin wa asharatu ayyamin wujuban. Artinya, ini merupakan hukum bagi wanita-wanita yang sedang dalam masa iddah, baik Afwan. Hadza hukmul mu'taddati min wafatin awil mubanati fil hayah. Artinya, ini merupakan hukum bagi wanita-wanita yang sedang dalam masa iddah, karena kematian suaminya atau perceraian talak tiga dalam talak hidup. Apa maksudnya dalam talak hidup? Maksudnya adalah ketika sang suami masih hidup. Ketika sang suami masih hidup. Fayahrumu ala ghairi mubiniha an yusarriha laha fil khitbah. Yaitu diharamkan bagi selain suami yang telah mentalak tiga untuk menyatakan secara jelas keinginannya untuk meminangnya. Jadi ada dua ini, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau wanita yang ditalak tiga oleh suaminya. Ini masa iddahnya tidak boleh ada seseorang lelaki yang berterus terang untuk menikahi perempuan tersebut. Saya ingin meminangmu dalam masa iddah. Enggak boleh. Kalau seandainya perempuan tersebut ditinggal mati oleh suaminya atau ditalak tiga oleh suaminya, tidak boleh ada laki-laki yang meminangnya selama masa iddah, kecuali suami yang mentalaknya tadi. Kecuali suami yang mentalaknya tadi. Wa huwa al-muradu biqawlihi walakin la tuwa'iduhunna sirran. Artinya, dan itulah yang dimaksud dalam ayat, dalam pada itu janganlah kalian mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Tidak boleh walaupun dengan rahasia. Wa amma ta'ridh, adapun sejak dengan sindiran, faqad asqata ta'ala fihil junaha, maka Allah Subhanahu wa taala telah meniadakan dosa padanya. Jadi kalau boleh sindiran, boleh. Ya. Sindiran boleh. Misalkan sindiran tersebut wanita ditinggal mati oleh suaminya masih dalam masa iddah 4 bulan 10 hari, maka ada laki-laki yang ngirim SMS. Kalau sudah habis mie instannya, hendak aja pulang makan bersama-sama kita. Itu boleh dengan sindiran. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mas Bahtiar boleh dengan sindiran. Apalagi kalau sudah habis masa iddahnya. Ya, ini tasrih harus dengan saraha. Harus dengan terang-terangan. Nanti diambil orang, sakit hati luar dalam seumur hidup. Wal farqu bainahuma, artinya perbedaan antara kedua hal itu, anna tasriha la yahtamilu ghairun nikah. Nah, apa bedanya terang-terangan dengan rahasia? Maka dijelaskan di sini, perbedaan antara kedua hal itu adalah bahwa pernyataan yang jelas tidaklah mengandung makna kecuali pernikahan. Artinya, misalkan kalau orang terang-terangan mengatakan saya ingin melamarmu, itu terang-terangan. Atau kami ingin berdatang melamar, itu terang-terangan. Ya. La yahtamilu ghairun nikah, tidaklah mengandung makna kecuali pernikahan. Falihadza hurrim, oleh karena itu diharamkan. Hurrima khaufan min isti'jaliha, karena dikhawatirkan wanita itu menjadi ingin cepat. Wanita itu menjadi ingin cepat karena kebiasaan perempuan yang sudah menikah, ketika tidak ada lagi suaminya, maka dia akan mencari kebiasaan tersebut. Ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Makanya seorang janda itu lebih responsif dibandingkan perawan. Ya. Seorang perawan ketika ingin dinikahi, diamnya itu menyatakan setujunya. Ya Pak, setuju kada? Yasidin. Nah, itu setuju tuh. Tapi kalau seandainya seorang janda, maka dia akan ngomong. Ayuja. Nah. Dia akan berani. Kenapa? Karena dia membutuhkan seorang pendamping yang pernah dia rasakan. Nah, ini yang ditakutkan oleh syariat, bahwa kalau seandainya kita terang-terangan, maka dia akan, lah kasih, apabila lagi waktunya sudah meninggal suami saya, tidak ada. Nah, ini yang ditakutkan, nanti akan mengganggu masa iddah dan dalam keadaan ihdatnya. Ya, ini yang ditakut. Khaufan min isti'jaliha, karena dikhawatirkan wanita itu menjadi ingin cepat. Ingin cepat apa maksudnya? Ingin cepat menikah. Padahal masih dalam masa iddah. Yang kalau masa iddah, hukum syar'inya dia melakukan ihdad. Itu dia. Wa kadzabaha fi inqidha'i iddatiha. Nah, ini yang ditakutkan. Artinya, dan membuat kebohongan. Wa kadzibuha fi inqidha'i iddatiha, tentang selesainya masa iddahnya. Raghbatan fin nikahi, karena ingin, ada dorongan ingin menikah. Ya, karena dorongan ingin menikah. Makanya para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari, jangan membuka diri untuk bermain-main dengan wanita janda, dalam artian bermain-main yang diharamkan. Dia akan sangat responsif, ya. Jangan bermain api dengan wanita janda. Oh bagus tuh, jadi judul kajian. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang nonton Roja kemarin waktu saya di Masjid Al-Barakah? Ada tema kajiannya, judulnya dari pertanyaan itu adalah temperamen di atas rata-rata. Karena kan judulnya aku si pemarah. Ini temperamen di atas rata-rata. Apa hukumnya, katanya begitu. Yang jelas para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, jadi kenapa diharamkan kita untuk yusarrih, untuk tasrih? Tasrih itu terang-terangan. Ya, dan arti terang-terangan tadi maksudnya mengucapkan sesuatu untuk menikahinya dan maknanya tidak mungkin kecuali ingin menikahi. Itu maksudnya terang-terangan. Nah, ditakutkan nanti menjadikan si perempuan ini berdusta bahwasanya masa iddahnya sudah habis. Ya, masa iddahnya sudah habis, kata dia. Kemudian fa fihi dalalatun ala man'i wasailil muharram. Nah, ini dia. Di sini terdapat indikasi tentang dilarangnya sarana-sarana yang menghantarkan kepada hal yang diharamkan. Nah, ini diambil dari sini masalah fikih, kaidah fikih. Ya. Diambil dalam masalah talak, kita ambil sebuah kaidah fikih. Seluruh sarana yang menghantarkan kepada yang haram, hukumnya haram. Kullu setiap sarana, kullu ma wasala ila muharram fahuwa muharram. Setiap sarana yang menghantarkan kepada yang haram, maka dia haram. Dari sisi mana? Kita ambil, jadi itu Pak artinya kaedah itu. Jadi kita ambil dari ayat sebuah kaedah fikih yang bisa digunakan untuk permasalahan-permasalahan lainnya. Itu namanya kaedah. Ya. Dari kita ambil dalam permasalahan tidak bolehnya berterus terang dalam masalah wanita iddah ketika dia melakukan ihdad, karena ditakutkan nanti wanita tersebut akan berdusta untuk masa iddahnya, maka kita ambil sebuah kaidah, setiap sarana yang menghantarkan kepada yang haram, maka dia haram. Nah, ini kaidah ini nantinya bisa digunakan untuk kaidah-kaidah lain. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, untuk masalah-masalah lain maksud saya. Contoh misalkan seorang kayak Mas Nanang kerjaannya, kerjaan kargo, menghantarkan barang yang diharamkan. Apa hukumnya? Haram. Kaedahnya mana? Tadi. Dalilnya mana? Ini. Paham maksud saya? Ya, dari ini dalil diambil darinya sebuah kaedah. Kaedah ini digunakan dalam masalah-masalah fikih. Semua sarana yang menghantarkan kepada yang haram, maka dia haram. Ya. Ustaz, kalau yang nyupirnya gimana hukumnya? Haram juga, karena dia ngantar. Yang membuat botolnya gimana? Haram juga. Karena di mana akan dibuat khamr tersebut? Kecuali di botolnya. Dan semisal. Ya. Semua sarana yang menghantarkan kepada yang haram, maka dia adalah haram. Itu kaedah fikih. Dan Syekh ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah, beliau ini ahli fikih. Makanya turunlah ilmunya kepada muridnya. Muridnya siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Jadi murid itu sangat terpengaruh dengan gurunya. Gaya-gaya pengajarannya pun sama. Ya. Ada saya diceritakan oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Ubaidah yang pernah belajar dengan muridnya Syekh Utsaimin. Persis ngajarnya sama. Dialog sebelum ngajar sebelum masuk ke pelajaran baru bertanya dulu tentang pelajaran yang terdahulu. Kemudian ketika ngajar terjadi dialog dan semisal. Persis. Karena ya ta'athar bi syekhi. Dia terpengaruh dengan syekhnya yang dia duduk bertahun-tahun dengan syekh tersebut. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi dalalatun 'ala man'i wasailil muharram wa qada'in li haqqi zawjihal awwal. Artinya di sini terdapat indikasi tentang dilarangnya sarana-sarana yang menghantarkan kepada hal yang diharamkan dan menunaikan hak untuk suami pertama dengan tidak mengadakan perjanjian dengan selain dirinya selama masa iddahnya bi'adami mawa'idatiha li ghairihi muddata iddatiha. Jadi ketika sang suami mentalak istrinya talak tiga, maka untuk menjaga perjanjian dengan suaminya yang pertama, dia mempunyai masa iddah. Tidak membuka diri langsung. Ya. Ini semua menghormati proses pernikahan. Nah, Islam sampai setelah talak bain, talak tiga tetap dihormati. Nikah. Karena dia itu mitsaqan ghalizan. Dia itu adalah perjanjian yang tebal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa amma at-ta'ridu wa huwa alladhi yahtamilun nikahu wa ghairihi wa ghairuhu." Artinya adapun sindiran, at-ta'rid itu sindiran artinya. "Wa huwa alladhi yahtamilun nikahu wa ghairuhu." Memiliki kemungkinan bermakna pernikahan dan selainnya. "Fahuwa jaizun lil ba'in." Maka ini boleh dilakukan terhadap wanita yang ditalak tiga tersebut. Ya, ditalak tiga. Kalau memang sudah selesai. Seorang wanita menghabiskan masa iddahnya, maka ada seorang pria yang akan mengambil kuncup bunga tersebut. Ini boleh, ya. Entah bunga betulan di depan rumahnya atau orangnya. Ini ta'arid namanya. Ya, ini ta'arid namanya. Ini. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, laki-laki harus menjadi lelaki yang pemberani. Jangan sampai dia sudah sampai sidin kada mau, ya, maka pada saat itu harus maju, berani maju. Karena perempuan tidak mungkin, ay jailah kasih, ada mungkin. Dia pun menjaga sesuatu yang ingin dia jaga, ya. Kan yaqula laha inni uridu tazawwuj. Maka ini boleh dilakukan terhadap wanita yang ditalak tiga tersebut. Seperti dia berkata kepada wanita itu, sesungguhnya saya ini berkeinginan menikah. Wa inni uhibbu an tusyawirini 'inda qida'i iddatiki. Dan saya sangat senang sekali kalau kamu memberi pendapatmu untukku ketika iddahmu telah selesai. Jadi ini modus ini. Bertanya kepada seseorang yang sedang memang membutuhkan pertanyaan itu. Ada seorang ustadz ditanya, "Ustadz, jadi ini perempuan ini sudah meninggal suaminya. Ustadz, anak saya sekarang sudah dewasa, sudah besar di pondok pesantren. Dia ngerokok. Habis itu susah untuk mendidiknya ketika tidak ada mahramnya." Nanyanya ke ustaz. Ya. Kemudian sang ustaz menjawab, "Berarti itu harus dicari mahramnya." Maka pertanyaan kedua timbul lagi. "Saya sekarang bersafar dari Jawa ke Sumatera. keluarga saya susah untuk menemani saya tidak punya mahram, Ustaz. Nah, itu modus, pertanyaan-pertanyaan seperti itu modus. Ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang disebut dengan ta'ril. Pertanyaan modus, pernyataan modus itu ta'ril. Yahtamilun nikah wa ghairu. Kadang-kadang dia ingin kok bertanya kepada saya? Saya kan dalam masa iddah. Kok bertanya kepada saya? Nah, gitu. Ya, kadang menunjukkan kepada dia ataupun orang lain. Wa nahwu dzalik atau semacamnya. Fa hadza jaizun li'annahu laisa bimanzilatis sharih. Hal ini boleh karena tidak seperti pernyataan yang tegas. Wa fin nufusi da'in qawiyyin ilaih. Da'in qawiyyun ilaih. Artinya, yang di dalam dirinya ada dorongan yang kuat dalam hal tersebut. Wa kadzalika idmarul insan fi nafsi an yatazawwaja min hiya man hiya fi iddatiha. Demikian juga seorang boleh menyembunyikan dalam dirinya keinginan menikah dengan seorang wanita yang masih dalam masa iddahnya. Jadi boleh menyembunyikan dalam dirinya, ya. Kalau habis saya akan maju. Kalau habis masa iddahnya saya akan maju. Ya. Boleh di dalam dirinya menyembunyikannya. Idzan qadat, jika apabila telah selesai masa iddahnya. Wa li hadza qal au aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna. Artinya, atau kalian menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hati kalian. Allah mengetahui bahwa kalian menyebut-nyebut mereka. Nah, biasanya kalau sudah disebut-sebut itu ada maunya. Ya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai seseorang, dia sering menyebut-nyebut orang tersebut. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin memimpikannya. Tetapi apalah arti cuma memimpi? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hadza tafsil kulluhu fi muqaddimatil 'aqd. Artinya, dan perincian ini semuanya adalah mengenai hukum-hukum sebelum akad nikah. Jadi, boleh dengan ta'ril tidak terus terang, dan tidak bolehnya dengan tasrih, ya, selama masa iddahnya itu sebelum terjadinya akad. Wa amma 'aqdun nikah fala yahil. Adapun sedangkan akad nikah maka tidak boleh dilakukan. Hatta yablughal kitabu ajalah, sampai habis masa iddahnya. Artinya tanqadhiya al-iddatu, artinya sempurna masa iddahnya. Ini kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Ini Pak, ayat ini berat. Ayat ini sebenarnya kalau kita kaitkan lebih luas lagi dalam lingkup amalan yang ikhlas, maka yakini baik-baik, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kita ikhlas atau tidak, tidak perlu kita untuk menggembar-gemborkan kita ikhlas. Allah tahu. Ya. Dan ketahui baik-baik, apapun dari yang terbetik di dalam hati kita, Allah mengetahui. Maka ada pepatah Arab mengatakan, kullu ina'in bima fihi yudhahu. Setiap tempat jika diisi air, terus-terus dia akan terlihat apa yang ada di dalam isinya. Dia akan mengeluarkan isinya. Maka kadang-kadang kita bisa menilai seseorang dari perkataan dia, karena perkataan itu sebenarnya timbul dari apa yang ada di dalam kullu ina'in bima fihi yumdahu. Setiap tempat bejana, apa yang ada di dalamnya akan dia keluarkan. dia rasakan atau tidak dia rasakan. Dia seperti ngaku sendiri di dalam dirinya. Maka wallahu a'lamu annallahu ya'lamu fi anfusikum. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Ai fanwu al-khaira wa la tanwu asy-syarra khaufan min iqabihi wa raja'an li thawabihi. Artinya, maksudnya berniatlah kalian dengan yang baik dan janganlah kalian berniat yang buruk karena takut akan hukumannya dan mengharap pahalanya. Wa'lamu annallaha ghafurun, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun. Liman sadadat minhu dzunub fataba minha wa raja'a ila rabbih. Bagi siapa yang melakukan dosa-dosa lalu dia bertobat dan kembali kepada Rabb-nya. Halim haitsu lam yu'ajilil 'asin 'ala ma'asihim ma'a qudratihi 'alaihim. Lagi Maha Penyantun di mana Allah tidak mempercepat hukuman atas kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat, padahal Allah mampu melakukannya. Ini bedanya halim, sifat hilm, dengan sifat sabar. Kalau sabar itu menahan, nahan. Tapi kalau hilm ada tambahan, menahan dan tidak membalas dendam. Dan Allah itu halim. Artinya, dan subhanallah, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa kita atas setiap dosa, gak bisa hidup lah kita. Kalau seandainya Allah menyiksa kita atas setiap dosa yang kita kerjakan, ada dosa langsung dapat siksa, gak bisa hidup. Kenapa? Karena kita tidak lepas dari dosa. Dan itulah sifatnya, hilmnya Allah. Dan di sini terbukti bagi siapa yang mempelajari asma dan sifat Allah yang husna dan ulia, dia akan tambah cinta kepada Allah. Dengan cinta tersebut dia semakin ibadah, semakin taat, semakin jauh maksiat. Coba, Allah memiliki sifat Al-Halim, nama Al-Halim. Al-Halim apa artinya di sini? Penyantun. Apa maksudnya? Allah tidak mempercepat, mensegerakan hukuman atas kemaksiatan orang yang bermaksiat. Ya Bapak, kalau seandainya, jadi maknanya kalau Allah tidak punya sifat hilm, tidak halim, maka berarti gak ada taubat. Sekali maksiat, dikasih siksa. Gak ada taubat. Maka ini berat bagi manusia. Manusia itu punya beberapa sebab yang dengannya dia bermaksiat selalu. Ada iblis, ada hawa nafsu, ada sifat buruk. Ya. Ada perkataan menarik. Kemarin baru saya sampaikan. Kata al-insan di dalam Al-Qur'an. Lihat, cek. Ada sekitar 56 ayat yang menyebutkan kata al-insan dalam Al-Qur'an. Kata Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kata al-insan dalam Al-Quran tidak selalu berkonotasi orang kafir. Tetapi kalau dia umum, maka maksudnya adalah jenis manusia. Jenis manusia. Maka kita pun terdapat kecipratan padanya. Makanya manusia banyak mempunyai sifat-sifat yang Allah tabiatkan dengannya sifat buruk. Contoh dalam surat Hud ayat 9 dan 10. Wala in azaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Kalau kami rasakan kepada manusia, kita, baik kita ataupun orang kafir, baik miskin kaya, pendek tinggi, rendah tinggi, maka kalau kami rasakan kepada manusia rahmatan minna, nikmat dari kita, min ba'di dharra, setelah kesulitan, tsumma naza'naha minhu, kemudian kami cabut nikmat tersebut. Jadi orang dikasih nikmat, dicabut sedikit ya nikmat, dia langsung ya'us kafur, putus asa dan kufur terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan sebelumnya. Pasti orang tersebut mengatakan, ini pasti sengsara. Allah enggak pernah adil. Allah tidak pernah memberi nikmat kepada saya. Ah, itu sifat buruk yang manusia mempunyai dengannya. Kebalikannya di ayat yang ke-10, wa la in azaqnahu na'ma'a ba'dharra masatuhu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Kalau seandainya kami rasakan kepada dia nikmat setelah kesulitan, setelah sakit, setelah miskin, setelah terpuruk, dia dapat nikmat, maka dia mengatakan, wah sudah, selesai. Selesai yang ada dari keburukan. Sudah badai, sudah berlalu. Seakan-akan dia setelah itu tidak punya kesulitan lagi. Makanya dia tongkak, sombong. Itu sifat buruk manusia. Kalau dapat musibah setelah dapat nikmat, dia putus asa. Kalau dapat nikmat setelah dapat musibah, dia sombong. Itu sifat buruk manusia. Maka tidak lepas kita dari dosa. Nah, kalau dengan dosa tersebut Allah mengatakan tidak ada, aku tidak punya sifat halim. Siapa yang berdosa langsung disiksa, habis Pak kita. Maka dengan memikirkan seperti ini, kita akan tenang, senang mempunyai rob yang seperti itu, cinta kepada Allah, bisa bertobat. Ya, coba kalau salah langsung disiksa di tempat, subhanallah. Misalkan siksanya walau ringan, misalkan kalau melakukan dosa sekali dicoret wajahnya hitam, ya sekali dosa menghitam wajah, set. Dosa lagi, hitam wajah, set. Kalau ada film Pinocchio itu, sekali bohong, sut. Sekali bohong, sut. Coba seperti itu, disiksa. Walaupun gak disiksa seperti di neraka, tetapi tidak ada taubat. Maka sifat halim ini indah. Dan kalau kita rasakan, kita akan bisa meneteskan air mata. Dan itulah lezatnya, manisnya iman. Menikmati, mempelajari Asma'ul Husna, itu membuat kita lebih cinta kepada Allah. Dan ini amalan luar biasa. Para ulama mengatakan, kenapa ilmu Tauhid itu ilmu yang paling tinggi dalam Islam? Karena para ulama mengatakan, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu karena yang dipelajari mulia. Ilmu yang dipelajari itu mulia. Yang kita sedang pelajari Allah Azza wa Jalla. Makanya indah perkataan ini. Beliau mengatakan, di mana Allah tidak mempercepat hukum atas kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat, padahal Allah mampu melakukan. Mampu enggak Allah Subhanahu wa Taala melakukan? Kan ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa umat-umat terdahulu sekali melakukan kesalahan, umat Nabi Lut melakukan kesalahan homoseksual lesbian, langsung disiksa dari awalnya sampai akhirnya. Jadi gak ada sekarang keturunan Nabi Lut, gak ada. Kemudian umat Nabi siapa lagi? Ila Thamuda, Nabi Saleh. Kemudian umat Nabi Syu'aib dihancurkan, kaum Ad, kaum Thamud dihancurkan dari generasi awalnya sampai generasi terakhirnya. Padahal cuma satu dosa beliau kerjakan. Kemudian orang itu bertanya kepada saya, sekarang semuanya itu ada di sini, Ustaz. Di umat Nabi Muhammad SAW ada itu. Ada yang lesbian, ya ada. Ada yang menghina Al-Quran, ya ada. Menghina Nabi, ya ada. Menghina Allah, ya ada. Menghina agama Islam, ya ada. Kok gak dihancurkan? Dan ini salah satu dalil, bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, bahwasanya doa beliau dikabulkan. Sa'altu Rabbi thalathan, aku minta kepada Rabbku tiga hal. Alla yuhlika ummati bisana, bahwa umatku tidak akan dihancurkan seluruhnya, meskipun maksiatnya begitu luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan sifat Allah Al-Halim, kita akan tenang Pak hidup di dunia. Tidak mudah menggerutu, tidak mudah kita memutar otak kita. Nanti kalau seandainya begini, nanti kita gimana makannya, nanti kita gimana hidupnya. Ya Allah mempunyai sifat al-hilm, maha penyantun, yang kalau kita salah, kita dimintai tobat sebelum disiksa. Subhanallah, coba perhatikannya. Hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari, man hamma bihasanah, barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan, falahu bihi hasanah, maka dia dituliskan satu kebaikan, fakutiba lahu hasanah, fa in amilaha kutiba lahu asyru hasanat. Kalau dikerjakan tekad kebaikan tadi, dilipatkan menjadi 10 pahala. Belum dikerjakan satu pahalanya, dikerjakan 10 pahala. Lihat sifat Allah yang karim. Kebalikannya, sifat Allah yang halim bagaimana? Wa man hamma bisayyi'ah, barang siapa yang ingin melakukan dosa, maka tidak ditulis atasnya. Fa in amilah, kalau dia bertekad untuk melakukan dosa, lalu dia kerjakan, baru ditulis satu. Kalau tekad saja enggak. Kalau dikerjakan baru ditulis satu. Itu pun tidak langsung di apa? Dihukum, disegerakan siksanya, enggak. Coba kalau seandainya ada orang ya melakukan dosa langsung disiksa di tempat. Seperti yang saya bilang tadi, walau siksanya sedikit. Kalau seandainya beliau melakukan dosa, tambah bau mulutnya misalnya. Melakukan dosa, tambah bau. Ini sifat halim Allah Subhanahu. Maka dengan mempelajari sifatnya, kita akan semakin cinta. Dengan cinta tersebut, kita akan semakin taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jujur Pak, tatkala bulan Ramadan, waktu masih di Masjid Nabawi, doa yang kadang-kadang menusuk ke dalam hati adalah Allahumma la taj'alna kha'ibin. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang merugi, tidak diganjar pahala oleh-Mu. Jika pintu-Mu tertutup, maka siapa lagi yang akan kita ketuk pintu-Mu? Kalau seandainya Allah menutup pintunya, siapa kita akan ketuk pintu maafnya? Tidak ada. Itu doa tatkala dipanjatkan, tatkala kita sudah beribadah tarawih luar biasa panjangnya. Kita tahu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, panjang tarawih. Maka tatkala itu kita berdoa, Allahumma la taj'alna khair. Itu kan sekehendak Allah. Allah mau menerima dari kita, itu berarti keinginan Allah. Allah mau menolak, itu hak Allah. Coba secapek itu kita kemudian ditolak. Maka ini doa yang kadang-kadang membuat hati terenyuh tatkala. Sama ketika kita beramal ibadah, Allahumma la taj'alna khair. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang merugi. Berat Pak, bangun subuh, salat 2 rakaat sebelum subuh, habis subuh kita kemudian salat subuh, kemudian salat, kemudian ngaji, duduk, mendengarkan dalam keadaan ada yang kadang ngantuk, ada yang kadang tidak. Berat. Untuk jadi hamba Allah itu berat. Ternyata dengan seperti itu kita masih ditolak. Dan itu kehendak Allah. Makanya walhamdulillah Allah mempunyai sifat al-halim. Kalau Allah tidak punya sifat al-halim, binasa kita. Satu dosa langsung disegerakan siksa. Meskipun Allah itu punya sifat muntaqim. Artinya apa? Yang maha membalas dendam. Allah mampu balas dendam sekarang. Maka Pak Subhanallah, itu yang kadang-kadang menghidupkan hati. Kita hatinya jadi hidup tatkala kita mengaji Al-Quran dan Sunnah. Ada semacam sesuatu yang membuat kita sportif dalam hidup ini. Tidak hampa hidup, ya hatinya hidup. Karena kita berurusan dengan Allah. Sifat Al-Halim ini indah luar biasa. Berapa banyak dosa yang kita miliki, dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur kembali. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita sangatlah mampu, tetapi Allah Maha Halim. Maka tanamkan sifat halim tersebut di dalam diri, niscaya kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dosa-dosa kita yang telah lalu, melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah, melakukan maksiat, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma hilmuka narju. Allahumma hilmuka narju. Ya Allah, sifat halimu yang kami harapkan, sifat halimu yang kami harapkan. Coba tatkala kita riya, Allah kan tahu tadi, Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Tatkala riya, langsung disiksa oleh Allah. Bukankah itu penghinaan? Oh, ternyata kamu riya ya. Tapi kan Allah Al-Halim. Tatkala kita ujub, langsung, misalkan tatkala kita ujub, langsung disiksa oleh Allah. Orang-orang jadi tahu, oh kamu ujub ternyata. Buktinya apa? Itu Allah nyiksa kamu. Maka subhanallah, sifat Al-Halim indah sekali. Tatkala kita melakukan dosa maksiat, menipu, mencari harta dengan cara yang haram, langsung disiksa oleh Allah. Coba bayangkan. Banyak dosa, Pak. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah selesai kita membicarakan hadis ayat yang 235. Insyaallah taala kita sambung pada hari esok. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Di dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan contoh-contoh lain tentang ta'arud, tentang sindiran. Contohnya misalkan disebutkan oleh Imam Abdullah bin Abbas bahkan. Jadi dicontohkan oleh para ulama. Inni uridu tazwij, aku ingin menikah. Tapi ngomongnya sama si perempuannya. Ya, saya ingin menikah dengan seseorang, gimana ya? Kemudian wa inni uhibbu imra'atan min amriha wa min amriha. Artinya saya sangat suka kepada seorang perempuan, tapi dia tidak begitu paham tentang maksud saya. Ya. Ini raja gombal kenanya ulun nilah. Kemudian contoh yang lain lagi. Wadittu annallaha razaqani imra'atan. Saya berharap kepada Allah, Allah memberikanku seorang istri. Tapi ngomongnya sama si perempuan tersebut. Nah, ini namanya ta'arud, sindiran. Ya. Ada lagi misalkan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, "Inni la uridu an atazawwaja ghairaki insyaallah." Aku tidak ingin menikah dengan seorang perempuan selain engkau insyaallah. Nah, ada insyaallahnya ini. Ini masih disebut sindiran. Ya, bukan ta'arud. Kemudian walau wadittu anni wajadtu imra'atan salihatan. Artinya, alangkah indahnya kalau seandainya aku mendapatkan istri yang salihah. Dia ngomong kepada si janda tersebut. Maka yang jelas itu ta'arif-ta'arif mungkin bisa dipraktekkan oleh sebagian kawan-kawan di sini yang bisa melakukannya. Dan Allah Maha Halim. Ya. Nah, silahkan kalian tanya. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Fikbar. Tadi Ustaz menyebutkan suaminya tidak boleh merujuk perkara yang suaminya itu maksudnya yang kan ada dua tadi, yang ditinggal mati sama yang talak tiga. Talak bain. Nah, itu suaminya itu dalam maksud apa itu, atau suami istri orang apa? Sedangkan kalau suaminya yang bekas mentalaknya itu kan, kalau yang meninggal jelas nggak ada suaminya. Nah, kalau yang talak tiga itu berarti nggak boleh lagi suaminya balik ke wanita tersebut. Betul, betul. Nah, itu maksudnya maksud suaminya itu yang apa maksudnya itu? Gini, beliau tadi mungkin menganggap bahwa jadi suami yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian yang ditalak tiga oleh suaminya, itu maksud suaminya di sini memang suaminya tidak boleh lagi untuk menikahi dia, tetapi dijaga pernikahannya, bukan dijaga perasaan suaminya. Enggak, sang istri ini diwajibkan dia mempunyai masa iddah yang di dalamnya harus melakukan ihdat, tidak boleh bersolek, tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh membuka diri. Nah, pokoknya di dalam rumah saja. Nah, itu untuk menjaga pernikahan sebelumnya. Bukan karena menjaga pernikahan suaminya, enggak. Suaminya tidak berhak lagi untuk merujuknya, enggak. Dia harus nikah dengan, kalau ingin dirujuk oleh suaminya, perempuan ini nikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai, baru bisa dirujuk. Tetapi kenapa ada masa iddah yang di dalamnya melakukan ihdat? Karena untuk menjaga pernikahan sebelumnya. Menjaga, maksudnya itu menjaga kehormatan pernikahan sebelumnya. Ya. Wallah. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.